Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan Kamtibmas menyikapi situasi Kamtibmas yang berkembang di masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kami dari Polsek Aikmel menghimbau kepada seluruh masyarakat agar 1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rumah tinggal masing-masing dan lingkungan sekitar terutama pada saat melaksanakan sholat tarawih. 2. Tidak memproduksi, menjual dan membakar petasan atau sejenisnya dan balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. 3. Tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat, menjual belikan miras, mabuk-mabukan, judi penyalahgunaan narkoba, pencurian dan kejahatan lainnya. 4. Hindari perilaku anarkis, fitnah, adu domba, kekerasan dan main hakim sendiri. 5. Tingkatkan kegiatan silaturahmi sesama warga dan hindari sikap permusuhan. 6. Agar waspada terhadap pelaku kejahatan, terutama pelaku pencurian kendaraan, dengan senantiasa memarkir kendaraan pada tempat yang benar-benar aman dan gunakan kunci ganda. 7. Himbauan ini disampaikan untuk diindahkan dan bagi yang tidak mengindahkan akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan dan perundang-undangan serta hukum yang berlaku. Marilah kita sebagai anggota masyarakat mengindahkan himbauan ini agar bulan Ramadan ini benar-benar suci dan khusyuk bagi yang berimbas pada peningkatan amal ibadah kita pada bulan ini. Ditetapkan di Aikmel 27 Mei 2017, Kepala Kepolisian Sektor Aikmel selaku Kaposek Ibtu Toto Suharyanto SH mengetahui Camat Aikmel Haji Hadi Fatur Rahman Esos MAP dan Ramil 1615 Aikmel Kapten Ivantrin Kemah. Demikian himbauan Kamtibmas ini kami sampaikan agar masyarakat selalu waspada baik dari kejadian maupun kegiatan pelaku yang meresahkan dari masyarakat. Apabila ada nanti masyarakat yang mendapat atau menemukan daripada penjual, bisa dilaporkan ke nomor HP saya untuk di Kecamatan Aikmel 087-7630-87870. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.